Yang pertama adalah presentasi dari Wowo. Terus yang kedua ada Ferial dan Grace. Wowo ini dia akan mempresentasikan tentang proyek Bernier Idol-nya, yaitu proyek yang sudah cukup panjang juga, yang dia mencoba mengumpulkan 1000 CBR yang ia minta kepada anak-anak muda, dan meminta mereka menceritakan memori apa tentang album-album favorit mereka. Nanti Wowo bisa cerita lebih banyak. Wowo juga seorang bos net label Yes No Wave Music. Beberapa bulan yang lalu dia membuat festival net audio, ya Wowo? Apa sih judulnya? Indonesian net audio yang mengundang berbagai net label yang ada di Indonesia untuk mungkin memetakan dan juga mendiskusikan lebih banyak tentang hak cipta dan musik. Jadi kita bisa ngobrol lebih banyak lagi, mungkin sekarang Wowo akan memberikan presentasinya. Silakan. Terima kasih. Saya mau, sebenarnya ada dua proyek saya yang kemarin diminta oleh Antariksa untuk dipresentasikan di sini karena spesial, karena mungkin ada praktik mengumpulkan informasi dari apa ya, orang-orang dari berbagai macam orang yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Bernier Idol. Ini saya mulai tahun 2008. Idenya sebenarnya sangat sederhana. Jadi saya ingin merepresentasikan gejala-gejala yang pernah ada di, khususnya di lingkungan penggemar musik di Indonesia. Situ di mana pada tahun mungkin awal tahun 2000 atau akhir 90-an, di situ dengan adanya munculnya CD-ROM writer yang mulai populer dan digunakan, banyak digunakan oleh orang. Terus kemudian juga munculnya musik files dalam format MP3 yang kemudian banyak tersebar di internet, yang itu yang kemudian merubah cara penggemar musik atau penikmat musik dalam mengakses musik. Nah, sebenarnya idenya sangat sederhana, itu untuk melihat kembali atau merepresentasikan gejala-gejala tersebut, di mana kemudian orang mulai tidak lagi membeli CD atau MP3 atau kaset. Orang mulai datang ke warnet atau mendownload lagu-lagunya, dan kemudian ngeburn file-file itu dalam bentuk CD. Itu ada berbagai macam motif pas saat itu untuk biasanya untuk backup data, sekedar untuk backup data. Terus kemudian ada juga yang full album itu benar-benar diburn. Kemudian biasanya ada yang keranjingan koleksi tapi miskin waktu itu, jadi terus itu dijadiin CD, kemudian dimasukin ke rak CD dengan koleksi CD original lainnya. Dan juga biasanya dijadiin kayak gift untuk diberikan ke sanak saudara atau teman-temannya, seperti itu. Nah, jadi berawal dari situ, kemudian temanya sebenarnya apa ya, bagaimana teknologi itu kemudian merubah kita mendengarkan musik, mengakses musik, seperti itu. Dan ya, mungkin kalian sudah akrab dengan CD-CD seperti ini. Mungkin beberapa dari teman-teman dulu pernah membuat CD-CD seperti ini. Terus kemudian saya mengumpulkan di proyek ini, saya cukup ambisius. Saya berambisi mengumpulkan 1000 album favorit dari 1000 responden orang, favorit album mereka, dan kemudian lagu-lagu tersebut saya cari di internet, melalui jaringan peer-to-peer atau media fire, rapid share, seperti itu yang kemudian saya download dan saya burn ke CD. Dan di CD tersebut itu menampilkan profil, foto profil mereka di cover CD, front cover CD, dan di back cover CD itu ada sampul original cover, kemudian tracklist dan seperti testimonial dari orang tersebut kenapa album itu mereka sukai atau menginspirasi mereka atau merubah hidup mereka. Nah, pada metode awal saya interview langsung ke orang-orang, terus baik itu tanya langsung seperti ini atau melalui chatting kayak gitu. Tapi kemudian karena terlalu banyaknya aktivitas yang saya kerjakan, itu kemudian saya mencari platform lain yang memudahkan orang untuk turut serta berpartisipasi di sini. Maksudnya itu memudahkan saya untuk mengumpulkan album-album tersebut. Kemudian saya membuat sebuah website di mana orang secara online bisa submit album favoritnya beserta foto profil mereka, terus juga statement atau testimonial mereka kenapa mereka suka dengan album itu. Sampai saat ini saya baru mendapatkan sekitar 700 album title dan belum semuanya juga belum saya burn ke CD. Jadi masih proyek ini masih akan terus berjalan. Saya tidak tahu kapan akan berakhir. Yang pasti akan berakhir ketika saya sudah mendapatkan 1000 album title dan CD. Ini salah satu instalasi dari presentasi saya waktu itu di Artjob tahun kemarin yang dipilih dan dikuratori sama Chris Sambo waktu itu. Sini saya di pameran tersebut saya menyediakan satu komputer dan akses internet tentunya, so orang-orang yang datang itu bisa submit album mereka. Usianya itu maksimal, saya membatasi maksimal 40 tahun. Kenapa? Karena setelah 40 tahun menurut saya itu udah enggak muda. Saya memang itu saya 40 juga sebentar. Saya lupa ya, itu ini untuk khusus untuk anak muda di Indonesia seperti itu. Jadi 40 supaya saya juga bisa ikut. Enggak, 40 tahun itu orang 40 tahun dia kelahiran tahun 70 dan apa ya? Masih punya kesenangan dalam menggeluti musik, bukan hanya bermain musik tapi juga mendengarkan, mengikuti musik seperti itu. Masih ada kesempatan, mereka masih memiliki itu. Biasanya setelah 40 tahun mungkin udah punya cucu, itu udah enggak nyapaan sih musik, enggak mungkin kalau enggak benar-benar dia di musik dia enggak mikirin lagi kayak gitu. Nah, ini instalasinya, itu saya bikin rak CD-nya seperti itu juga musik player saya desain seperti penjajah CD bajakan di emperan-emperan yang bisa kita temukan di Jogja atau di kota-kota lain. Seperti itu orang bisa duduk di situ baca buku ini seperti ini detailnya. Jadi itu bisa dilihat front covernya itu foto profil mereka beserta nama mereka. Oh itu ada ya? Kok dapat dari mana? Ya itu bisa dilihat ya. Lupa kan, ini asisten saya. Namanya saya bilang di dunia. Enggak, ya ini detailnya. ini kemudian ada beberapa submission yang memiliki kesamaan, baik itu dari statement mereka maupun album. Misalnya kayak sama-sama suka Sonicute ada berapa gitu, saya kumpulkan kemudian saya bikin semacam box set. Jadi tidak semuanya, memang saya menggunakan apa ya, produksinya itu menggunakan pendekatan-pendekatan produksi dalam industri musik seperti itu juga, seperti tradisi box set. Terus ini salah satu yang saya buat, I Want My Life ini, ini menemukan orang-orang yang memiliki statement yang sama. Jadi album musik yang merubah hidup mereka. Kemudian saya bikin ini. Ini isinya seperti ini. Profil mereka, belakang informasi tentang CD dan testimonial, dan saya selipkan CD-R-nya juga di situ. Ada 25 album yang saya temukan dari 700 submission itu. Ini pameran yang baru saja kemarin di Dialog Gue di Jakarta. Ya, seperti ini. Itu saya nambahin gimmick itu di belakang itu. Bagaimana cara membuat mengoprek CD-ROM menjadi ya customizing CD-ROM jadi CD audio standalone CD player. Jadi dari saya di musik box ini saya tidak menggunakan CD player atau discman semacam itu, tapi saya memilih untuk menggunakan CD-ROM, CD writer, karena itu memang ya poinnya di sini, poin dari konsep ini, bahwa player itu yang merubah ini semua. Kayak gitu deh. Oh, merchandise itu yang penjualan untuk membantu. Nah, kemudian oh, iya. Karena saya tidak cukup kaya untuk memproduksi, saya nggak suka kata miskin. Tapi kamu miskin. Itu miskin dan kurang mampu itu nggak menarik. Tidak kaya. Tidak kaya. Jadi untuk mendukung produksi proyek ini, kemudian saya bekerjasama dengan Daging Tumbuh, itu dengan Daging Tumbuh itu satu kolektif, bukan kolektif ya itu ya, itu mungkin jadi semacam kayak clothing, kayak apa ya, merchandise, artis merchandise, distro seperti ini, distribution itu yang kemudian membantu saya memproduksi merchandise dari proyek ini yang kemudian hasil penjualannya bisa saya gunakan untuk memproduksi proyek ini. Itu sementara untuk proyek ini. Kemudian ada satu proyek lagi yang ingin saya presentasikan. Namanya proyek ini namanya The Golden Memories. Jadi ini sebenarnya elaborasi dari proyek Bernyerah Idol itu. Konsepnya hampir sama. Tentang bagaimana musik merubah bagaimana teknologi merubah kita mendengarkan musik atau mengakses musik. Ini saya kerjakan waktu saya residensi seni di Melbourne dari bulan Januari sampai Maret 2012. Di proyek ini ada dua pertanyaan yang saya ajukan ke masyarakat Indonesia yang tinggal di Melbourne. Jadi saya menginterview mereka dengan dua pertanyaan. Yang pertama adalah musik atau lagu apa yang mengingatkan mereka terhadap tanah air, terhadap Indonesia. Terus pertanyaan kedua adalah bagaimana mereka mendengarkan musik saat ini. Saya ya menginterview mereka beberapa, tidak banyak ya, ada sekitar mungkin 20 atau 30 orang yang saya temui di sana. Kayak malak namanya. Ya dari situ saya ada perkembangan juga di situ, kemudian saya bertemu dengan seorang salah satu narasumber saya, seorang penyiar radio dari ABC. Dia sudah lama sekali tinggal di Melbourne, sekitar 40 tahun. Namanya Bapak Muim Kayat. Dia dari Bapak Muim ini, kemudian saya mengembangkan banyak, membuat sebuah radio show di situ bersama dia. Dia siapa? Bapak Muim Kayat. Dia dia penyiar radio ABC Australia. Jadi dia ini dulu aktivis apa ya? Aktivis di dia semacam kayak jurnalis di tahun 60-an di Medan, yang dia aktif di organisasi pemuda muslim di Medan. Dia juga membuat penyiar radio di sana, terus kemudian juga jurnalis cetak surat kabar. Tapi dia bilang saat itu dia mendapat tekanan dari pemerintah Soekarno, terus kemudian dia mungkin dengan apa ya, nggak tahu, aku saya agak lupa pastinya tentang aktivitas dia dengan organisasi Islam di Medan. Kemudian dia memilih untuk tinggal di luar negeri, memutuskan untuk bekerja di luar negeri daripada tinggal di sini di bawah tekanan. Terus kemudian dia diterima menjadi penyiar di BBC di London. Selama 2 tahun di sana dia tidak betah dengan cuaca segala macam di sana. Dia pengen pindah ke sebuah negeri yang cuaca yang apa ya, infrastruktur dan apa ya, seperti Eropa tapi cuacanya tropis gitu. Kemudian dia minta ke BBC untuk ditransfer ke ABC dan itu kemudian setujui. Jadi kemudian dia pindah ke Australia. Dia sangat sangat apa ya, dia sangat kritis sekali orangnya kalau siaran. Terus di tahun 90 dia mendapatkan cuti panjang selama 1 tahun, terus kemudian dia gunakan untuk pulang ke Indonesia. Pada tahun itu dia selama cuti itu di awal tahun 90-an itu ada sebuah stasiun radio yang sangat besar di Jakarta waktu itu, Delta FM, itu mengundang Pak Muim untuk bikin acara, bikin program acara di radio mereka, untuk datang ke Jakarta dan bikin program radio show di sana. Tapi karena dia sebenarnya ini ya penyiar news ya, jadi kemudian Delta ini tidak bisa menyiarkan news karena saat itu siaran berita harus relay dari RRI. Jadi stasiun radio swasta tidak diperbolehkan untuk membuat berita sendiri, siaran berita sendiri. Terus kemudian ya udah muter lagu-lagu aja, kayak request lagu semacam itu. Terus kemudian dia memutar lagu-lagu lawas jadul tahun 60-an, yang karena itu lagu yang dia tahu dari Indonesia dan itu lagu yang dia sukai. Selama itu sangat populer, program itu sangat populer, orang-orang tua atau penggemar musik jadul kemudian banyak request dan populer, dan mereka sering request dan telepon. Nah, telepon itu kadang tidak sengaja mereka itu kemudian membicarakan hal-hal yang sifatnya sebenarnya berita-berita informasi itu, tapi kemudian sifatnya jadi kayak ngerumpi politik akhirnya. Kemudian baru 3 bulan dia dia disuruh pulang sama pemerintah karena adanya itu. Nah, terus kemudian dari situ saya ada ide sama Pak Muim, gimana Pak kita bikin lagi kayak gitu, seperti reenactment kayak gitu, tentang radio show kita bikin lagi 1 jam aja, kita tetap memutar lagu-lagu kesukaan Bapak tentang itu, lagu-lagu yang mengingatkan Bapak, lagu-lagu lama itu. Terus kemudian juga ada ada apa program newsnya juga di situ. Itu yang saya kerjakan sama Pak Nurin. Ya ini saya ini pertama kali mungkin saya di dunia dunia barat ya, tapi meskipun itu di Australia tapi di sana seperti dunia barat ya. Itu saya cukup itu pertama kali dan saya cukup gumun melihat ini iTunes card ini. Di sini enggak ada. Ini belum. Iya. Di sini enggak ada. Kenapa enggak ada seperti ini? Enggak gitu. Di sini apa ya? Record label besar selalu bermasalah dengan penjualan CD dan segala macam. Kenapa enggak bikin seperti ini kayak beli pulsa sangat sangat mudah sekali tanpa harus beli apa ya RGT yang lagunya cuma berapa detik. Ini saya cukup senang ya lihat seperti ini. Terus ini pameran. Terus nah dari seluruh responden yang saya interview hampir 60% mereka mendengarkan lagu itu melalui YouTube. Tidak lagi meskipun mereka punya smartphone, mereka tidak mendengarkan MP3 di situ. Jadi ya langsung tap ke YouTube apps, langsung pilih lagu, udah dengerin. Kadang nggak ditonton gitu. Dari situ ini yang paling ekstrim ini. Mbak ini dia penyiar dari ABC juga, dulu penyiar SCTV atau SCTI gitu. Dian Patwa. Dia lebih ekstrim ini menurut saya suka sekali ini. Jadi dia pulang, ini rutinitas dia, setelah pulang kerja dia pengen sebelum mandi dia mendengarkan musik sambil mandi. Tapi ini yang dilakukan dia buka laptop, buka YouTube melalui browser, terus kemudian milih lagu, terus dia colokin, karena layarnya kecil dia colokin ke televisi. Dan dia punya apa ya, stereo set yang sangat bagus, high definition. Dan dia punya CD player, bahkan punya turntable yang bagus, tapi itu sudah terlihat sudah berdebu dan tidak pernah disentuh. Ya begini nih cara dia mendengar musik setiap hari, setiap pulang kerja seperti ini. Jadi kadang setelah mandi terus dia duduk-duduk sambil lihat videonya. Sebenarnya itu mendengar, dia bilang itu mendengarkan musik, tidak lihat video, karena kadang videonya juga cuma covernya aja. Ya, ada yang bukan gambar bergerak atau musik video. Dari situ kemudian saya membuat satu artwork tentang itu, di mana idenya adalah jadi saya tidak lagi mendownload MP3 seperti Bonjour Idol, tapi karena mereka mendengarkan YouTube melalui lagu kemudian. Tapi saya mikir kalau ini YouTube ini saya download, YouTube video ini saya download, kemudian saya bikin kompilasi terus saya presentasikan di sebuah pameran, menurut saya agak katrok ya, karena dari YouTube sendiri secara default dia itu nggak bisa di download. Secara default dia streaming video. Kemudian saya pengen orang pengunjung itu juga merasakan pengalaman responden saya ini, bagaimana mendengarkan itu melalui smartphone. Jadi kemudian saya terinspirasi juga dari iTunes Card itu, kemudian saya bikin semacam iTunes Card itu dengan hampir sama kayak Bonjour Idol, itu ada profil, ada nama, terus kemudian seperti ini, seperti iTunes Card, seperti ini, ada nama, muka mereka, tampangnya. Terus judul lagu, album, kemudian apa testimoni mereka, dan untuk menuju ke YouTube itu saya bikin QR Code ini. Jadi pengunjung harus menginstal QR Code scanner di smartphone mereka, seperti ini. Jadi audiens benar-benar merasakan apa yang di pengalaman dari responden itu sendiri. Seperti itu. Beberapa juga saya bikin CD. Seperti ini. Kalau ini berapa orang? Ada 25 orang total semuanya. Seperti ini. Saya bikin CD juga. Mbaknya paling masuk ini. Sama dari dinas. Ini flash disk. Yes, Bistri. Wah, ini yang paling hardcore nih, Mbak Ana. Itu statement dia. House music. House music. Ini juga USB stick. Ini bapak ini dia sangat suka banyak sekali musik. Jadi apa yang enggak ada banyak sekali. Masnya kumpulkan aja semua yang saya suka. Pokoknya semua pop Melayu. Semua pop-pop Melayu seperti itu. Kemudian ya udahlah. Aku downloadin semua. Karena banyak sekali dia. Sampai 43. Dan ini ada satu responden yang bercerita itu sangat menarik sampai dia menangis. Terus kemudian ketika saya ngomong, saya kasih tahu bahwa ini akan saya pamerkan, dia nggak pengen itu dipamerkan. Jangan, ini terlalu strict, karena ini ngomong tentang agama di Australia dan di Indonesia seperti itu. Dan dia ngomong bahkan setelah selesai, tapi lucunya setelah selesai dia kemudian bilang, Mas, diulangi lagi bisa enggak saya ngomongnya, tapi pakai bahasa Inggris. Ini enggak mau dipamerin kok, tapi bikin dua bahasa. Terus akhirnya, oke Mbak, ini tetap saya pamerkan ya. Mbak, ini wagu ya Mbak. Saya pamerkan, tapi enggak saya kasih wajah, nama, atau segala macam. Jadi terus kemudian saya tanam MP3 player di tembok. Jadi orang bisa mendengarkan dari tembok seperti orang dengerin gosip semacam itu, dan juga kayak apa ya, ini kayak The Wailers gitu, kayak di Yahudi itu. Musiknya musik apa genrenya? Bisa sih didengerin kalau mau. Instalasinya seperti ini. Ini yang Pak Noem. Iya, benar. Yang radio show, saya bikin radio show kemudian. Halo, berjumpa dari saya dan produser Diana Sipin Islam yang kita dari kami 16 Februari 2012 dalam edisi ini tetap di Jawa Tari Pojok Kota akan berkat dari operasi narasumber saya juga berkat kita akan ini pengaruh dari cerita-cerita yang jelas kan kami kita mau yang ini Mbak? Dikit aja Mas. Iya, namanya radio dari masa ke masa. This is Radio Australia. Salam, selamat berjumpa dari saya Nuim Khayat dan produser Dian Lesung Pipit Islamiyati pada hari Kamis 16 Februari 2012. Dalam edisi ini setelah tinjauan hari ini Pojok Kota Pekan-Pekan versi Australia. Narasumber menarik juga sudah kami mintakan kebersamaannya. Mati. Lengkap selengkap-lengkapnya dan cuma-cuma tanpa pungutan sukarela maupun dengan tekanan. Karenanya santai-santai sajalah dan nikmati sajian Radio Australia di pagi hari yang semoga berbahagia ini. sini kami membuat seolah-olah lagu ini dipesan oleh orang seperti itu, dan orang yang pesan itu apa ya, yang lagi in saat itu dan apa ya, Februari di Indonesia bapak ini supaya hidupnya lebih asik atau melibur di penjara di dalam bumi seperti itu. Terus saya putarkan lagu ini seperti itu. Requesting sih. Aku yang suka Nur Lela memang. Oke, itu aja dari saya. Gimana kamu membedakan antara kan tadi ada yang pakai PR radio, ada yang pakai tanam pakai USB, random aja atau kamu? Sebenarnya semuanya, ide awalnya semuanya saya tampilkan dengan QR code. Tapi dengan Pak Nuim dan Mbak Dian Fatwa itu tadi, saya menemukan satu hal yang beda dengan Mbak Dian itu. Kemudian dia nggak pengen, oh jangan, dia nggak mau ditampilin mukanya, namanya. Kemudian untuk itu saya tanam, terus saya bikin bentuk beda. Kalau yang tadi yang punya flash disk sama yang, nah dengan bapak yang itu tadi, karena dia banyak sekali, nggak cukup, nggak cuma satu lagu, jadi yang di Argo itu cuma yang satu lagu, dan itu semua yang rata-rata ada di YouTube, yang tidak saya temukan, kemudian dia banyak, kan nggak ada mas, lagu nggak ada, album nggak ada, saya pokoknya suka musik seperti ini, kayak gitu. Jadi itu random banyak, dan dia ngasih ini nama banyak, kemudian ya udah aku download satu-satu, kayak kompilasi ya. Trio, MP3. Nah, MP3. Gitu deh. Iya. Terima kasih. Daripada apa? Ada lagi mau tanya? Jana? Just satu soalan. Daripada Joslo lebih kurang dari Australia. Apa orang coba memberita riwayat mereka? Tidak banyak. Mungkin mungkin sekitar di bawah 10 mungkin. Kurang. Mereka cuman rata-rata yang saya temuin itu mahasiswa. Jadi mereka ya riwayatnya hanya sedikit ya. Ya saya mulai kuliah tahun 2004 seperti itu aja. Hanya yang menarik itu ketika bertemu dengan orang-orang yang sudah tua. Itu mereka cerita panjang lebar, kayak saya ketemu dengan Pak Ari Budiman itu, dia bisa cerita sehari penuh sambil karaoke, nyanyi-nyanyi, karena saya bawa lagu. Dia, wah kok punya lagu kayak gini? Iya dong, kan baru download semalam. Setelin, itu lagu-lagu lama yang dia suka, harus kemudian, wah karaoke aja nyanyi-nyanyi boleh mas? Boleh, silakan nyanyi. Jadi kayak karaoke yang sepanjang hari, dan dia ngobrol banyak tentang politik, ya. Macam-macam. Itu direkam? Saya rekam, panjang sekali, dan ini ada cuman sedikit yang ini saya potong sedikit aja. Terang bulan ini. Ini mau nyanyi-nyanyi bagaimana? Gak apa-apa nyanyi-nyanyi. Mau ngomong tentang apa? Ya itu sebenarnya hubungan antara musik. Kampung nan jauh di mata, yang sebab kuri. Kenapa ya? Pameran tidak semuanya datang. Yang tua-tua ini justru datang. Yang anak-anak muda cuma ada 4 orang yang datang. Dan apa ya? Gak tahu, saya mengalami kesulitan sih waktu di sana karena nggak ada asisten, nggak pernah galeri, nggak ada dinas sendiri, nggak ada dinas asisten saya. Jadi sulit ya, sulit sekali untuk nyari orang Indonesia di sana. Kamu berapa bulan residensinya? Tiga bulan. Dan itu sulit sekali untuk bertemu mereka, dan tempatnya sangat jauh. Sehari mungkin cuma bisa dapat 2-3 orang ya. Saya baru bertemu orang-orang yang bekerja di pekerja kasar itu baru seminggu sebelum saya pameran. Jadi saya cuma dapat 1 orang itu. Banyak tuh yang kerja di pasar. Enggak boleh sama Bung Kamal, tapi kalau bawaannya di daerah, orang mineral boleh. Kalau di proyek yang di Australia ini kan kamu mau wawancara langsung orang-orangnya, bertemu langsung. Sementara kalau yang Bernier Idol mungkin hanya di awal-awal lalu submisi online gitu. Kamu menurutmu berbeda nggak sih antara cerita yang kamu dapat dari submisi online dengan yang kamu yang diterima langsung gitu? Sama aja. Di online mungkin orang ada aja yang di online lebih banyak yang nggak jelas gitu ya. Bahkan kadang ada yang menggunakannya untuk promo album mereka seperti itu. Terus kadang juga deskripsinya ngaco gitu kan. Terus foto profilnya yang pakai Mickey Mouse, gambar porno, semacamnya. Kalau ketemu gini emang lebih mudah ya, lebih dapat informasinya lebih jelas. Tapi ya banyak juga ya, apa ya mas, gak tau lah, lagu-lagu apa ya, enggak ada, enggak dengerin lagu, jadi sama aja. Bayu. Oh, yang Brilliant Idol kan hanya merespon perubahan orang mengakses musik. Kalau yang di Australia ini ada rencana apa tujuan untuk melihat lebih nggak? Jadi tujuan dari apa yang dikerjakan? Melihat lebih ke depan. Bukan hubungan antara orang dengan musik. Kayak pertanyaan penelitian, pertanyaan residensi. Ya ada, dari pertanyaan pertama, musik apa yang mereka dengarkan, musik apa yang mengingatkan mereka terhadap tanah air, itu saya mendapatkan rata-rata mayoritas itu musik lokal, musik Indonesia, bahkan musik daerah seperti itu. Tapi kalau di Bunyera itu di sini itu kebanyakan hampir 70% musik barat ya, gitu. Jadi ada perbedaan di situ ya. Terus di pertanyaan saya yang kedua, bagaimana mereka mendengarkan musik, itu jelas saya menemukan itu tadi, mereka mendengarkan melalui YouTube. Kalau kedepannya nggak tahu, itu suatu hal yang menarik aja untuk dibahas saat ini, bahwa audio dan apa ya, moving image itu sudah berubah, sudah blur ya, bagaimana orang mengakses audio dan moving image seperti itu. Itu menarik. Rasakan lagi kira-kira menurutkan proyeknya Wow itu mencari hubungan antara musik, ingatan, dan identitas. Itu menurut saya yang menarik begitu. Karena selama ini misalnya kita bekerja dengan arsip itu tekstual atau interview, wawancara gitu. Tapi proyek Wow misalnya lewat sound gitu, lewat bunyi tapi musik gitu. Dari situ dia menggali banyak informasi sejarah gitu, dan itu bisa menyusun satu cerita. Ya, tadi Janet mau tanya nggak? No, oke. Okay. Masih ada lagi yang mau bertanya atau berkomentar tentang proyeknya Wowo? Kalau misalnya nggak ada, mungkin kita bisa langsung lanjut. Tepuk tangan dulu buat Wowo. Bisa lanjut ke presentasi kita. Pinjem ini? Boleh. Orangnya jadi pinjem ya. Jangan pinjem asistenku ya. Ya, sekarang kita akan lanjut ke presentasi kedua. Oh ya, yang buat mau ada kue-kue gak sih? Yang mau break mungkin minum kopi sambil makan kue, sambil mendengarkan presentasi, sambil menunggu Ferial bersiap-siap 2 menit. Kesat. ayahnya. Jadi kelihatan itu. Dia sama suaminya. Oh, di mirror. Enggak di mirror, di resolusinya tadi. Kamu kenapa tidak membawa ini? Bawa, tapi speaker enggak itu. Jadi kembali lagi enggak? Lagi di kedai. Itu Yuli. Yul. Kena Yul. Aku ditanyain Asom wis teko urung. Yang belum kenal siapa Yuli, teman-teman, omong-omong itu Yuli. Yuli Persworo dari Arkom. Dia akan presentasi sesudah. Mereka ini. Mereka ini. Ayo, udah semua ya? Sudah kembali ke habitat masing-masing belum? Oh, iya, Tih. Aku gak ambil rokok. Oh, iya. Oke, kita langsung mulai ke presentasi kedua ini aja. Presentasi kedua ini dari Ferial Afif dan Grace Sambo. Proyek yang mereka kerjakan itu tahun 2012 ya? Sejak tahun 2012 dikerjakan oleh satu kelompok seniman yang kemudian tiga seniman, pokoknya yang pertama Ferial Afif, ada Lasita Situmorang yang saat ini sedang di Australia tapi dia berbasis di Jogja, dan satu lagi Jimmy Om, seniman dari Singapura, dan Grace Sambo, dia menjadi kurator untuk proyek Makci ini. Proyek ini pernah proses pameran ini pernah dipamerkan di ICAN dan saat ini masih berlangsung ya prosesnya. Ya, mungkin Ferial bisa langsung cerita. Gimana sih? Dibantu asistennya. Ya, pakai preview aja kali ya. Jadi ini kolaborasinya tiga seniman Makci Project ini terinspirasi dari proyeknya Lasita yang pertama. Jadi Lasita Situmorang pernah bikin proyek Red District Project namanya di Sarkem 4 tahun yang lalu. Jelasin Sarkem. Banyak yang di luar Jogja soalnya. Sarkem kan Sesar Kembang, tempat prostitusi, lokalisasi PSK di Jogja. Terus di proyeknya dia itu dia bikin workshop, ngobrol-ngobrol, seminar, sampai akhirnya pameran bareng sama orang-orang yang ada di Sarkem, gak cuman PSK-nya gitu. Jadi termasuk mafia-mafia yang ada di Sarkem juga itu akhirnya ikut kerja bareng. Nah, di Red District Project 1 ini menarik banget. Nah, terus Jimmy datang. Jimmy bukan seniman Indonesia, dari Singapura tapi tinggal di Amerika. Dia datang ke sini awalnya itu tentang dia mau jalan tentang project. Dia mau nyari testimoni dari perempuan-perempuan di Indonesia yang dia temuin random gitu, ntar ketemu di pasar, ntar ketemu di mana, tentang Sinta. Jadi dari kisah Rama Sinta. Jadi dia pernah bikin pameran tentang Sinta Revenge. Terus tapi waktu bikin pameran Sinta Revenge ini dia enggak berdasarkan, jadi itu cuman imajinasinya dia, karena dia merasa perempuan, dia gay dan dia merasa dia perempuannya gitu. Jadi menurut dia cara Rama memperlakukan Sinta tuh enggak oke gitu. Terus tapi dia pengen cross check gimana dengan perempuan-perempuan di Indonesia awalnya gitu. Terus selain itu dia pengen ketemu sama seniman yang melakukan project juga gitu. Terus akhirnya waktu itu aku asistennya, terus aku kenalin sama Lasita. Nah dari ketemu Lasita ini prosesnya jalan terus. Jadi Lasita cerita bahwa Red District mau dilanjutin lagi, tapi kali ini kerja sama Waria. Terus Jimmy tertarik banget, terus aku jadi ikutan juga. Terus akhirnya jadi project Waria ini. Ya udah, ayo kita bareng-bareng aja kalau enggak buat nge-support si, mungkin nge-support Red District yang berikutnya gitu. Terus akhirnya kita bertiga. Abis itu kayaknya seru nih kalau ada kuratornya ya. Terus kuratornya prosesnya. Terus dari situ akhirnya kita jalan-jalan, jadi ketemu sama waria-waria itu. Ada satu orang namanya Sonya. Sonya tuh yang ngebantu kita, waria juga, dia yang ngebantu kita ngenalin sama beberapa leader-leader waria di Jogja. Jadi di Jogja ternyata waria-warianya emang tidak seperti lokalisasi PSK yang cuma satu. Kalau misalnya di Jogja tuh terpencar banget gitu. Ada berdasarkan komunitas, ada berdasarkan organisasi. Nah itu semua kita datengin, termasuk di tempat mereka mejeng gitu. Di daerah Ngebong, misalnya Ngebong, BI, banyak banget tempatnya. Prambanan, Ngebong itu di stasiun Tugu, di rel baratnya stasiun Tugu. Jadi kita malam datang ke sana, ngobrol, semuanya ngobrol, mau malam mau siang kayak gitu-gitu. Mau mereka lagi, kalau siang tuh kan dandanannya cowok, atau misalnya mereka nggak pakai baju yang sedandan heboh kayak mau ke Ngebong gitu, kadang bingung juga gitu, lah ini yang mana ya gitu. Beda sama malam. Beda kalau misalnya malam. Terus ya di Ngebong sih nongkrong rata-rata tuh kita judulnya nongkrong bareng. Jadi minum bareng, nongkrong bareng, senang-senang bareng, denger musik bareng gitu. Tapi kalian udah bilang kalau kalian akan bikin proyek di sana atau sebelum nongkrong dulu aja? Sebelumnya udah bilang sama si Sonya itu. Jadi Sonya yang udah menyampaikan ke mereka, "Eh, ini teman-teman seniman nih, mereka mau bikin proyek bareng waria-waria gitu." Jadi emang udah pada tahu gitu. Tapi terus ngobrol, kebanyakan akhirnya ngobrol sih sama mereka. Jadi awalnya tuh mereka berusaha, maksudnya sebagai seniman, dan pertanyaan pertama yang salah satu pertanyaan-pertanyaan awal yang aku kasih ke mereka waktu muncul dengan ide mau bekerja sama komunitas warga ini, awalnya udah ada latar belakang si Lasita punya Red District Project. Mereka semua ingin bekerja sama Lasita karena menganggap Red District Project ini sebagai art project yang sukses, karena 4 bulan Lasita bekerja dan bikin studio secara fisik, membuat studio secara fisik di Tarkam itu berhasil. Endingnya tuh ada komunitas tari yang masih berjalan sampai sekarang yang dibikin dari workshop media. Agendanya Lasita sebagai seniman bukan mau melakukan perubahan apa-apa di sana sebenarnya. Itu bonus aja bahwa ada komunitas tari itu yang sekarang masih berjalan sampai sekarang. Lasita cuma pengen gimana caranya melalui kegiatan kesenian kita bisa memecahkan, apa ya, menjembatani komunikasi antara mbak-mbak PSK yang ada di Sarkem sama orang-orang yang tinggal di Sarkem, karena mereka tuh kayak dua dunia yang terpisah. Awalnya warga tahu bahwa area ini dipakai untuk kegiatan kegiatan prostitusi tapi nggak berkomunikasi sama pemerintah PSK itu, entah karena stigma atau apa, pokoknya mereka nggak berkomunikasi. Dan ada preman nih, jelas yang malakin mbak-mbak ini juga yang sebenarnya tetua-tetua di warganya. Nah, Revisik Project ini pada akhirnya membuat mereka berkomunikasi, dan di tengah-tengahnya sempat bikin festival bareng juga ya di Sosrok. Festivalnya juga masih jalan sampai sekarang. Nah, kemudian waktu Lasita mau masuk ke mau bikin RBP lagi, tapi kayaknya kali ini bekerjanya sama waria. Dia butuh mapping. Kalau waria-waria ini kira-kira masalahnya apa ya? Apa yang bisa aku bantu untuk waria-waria ini dengan kesenianku? Terus dua seniman yang lain ini kan masing-masing karena praktek berkesenian yang beda-beda ya, terus mereka bahkan untuk soal riset awalnya aja praktek masing-masing kelihatan di dalamnya gitu. Maksudnya Haria sebagai performer dengan pertanyaan-pertanyaannya sendiri. Nah, waktu mereka berusaha mapping awalnya, gimana? Maksudnya standar kan, lu pergi ke semua komunitas waria yang ada untuk mengenal mereka gitu. Nanti mulai kenal kan 1, 2, 3 orang yang diwawancara, jawabannya tuh berulang, terus kayak generalisasi mulai muncul gitu. Terus masing-masing akhirnya jadi punya ketertarikan yang berbeda gitu terhadap waria-waria setelah ngobrol sama merekanya. Ngobrolnya itu waktunya berapa lama? Dua bulanan. Nah, kalau misalnya kayak aku gitu, aku ketertarikannya tuh dari cerita mereka. Misalnya mereka nggak punya KTP, karena di KTP cuma ada perempuan dan laki, misalnya kasus pertama itu tidak bisa milih jadi waria di situ. Yang lain. Tidak ada yang lain, tidak ada gender ketiga. Karena pas ditanyain juga, kalian itu pengen sebenarnya gitu, pengen dikenal sebagai apa, gender ketiga gitu. Bukan perempuan, bukan laki. Terus dari situ ada sih kartu-kartu yang dikeluarin dari berbagai organisasi waria di Jogja gitu. Banyakan waria ceritanya mereka pada pindah ke Jogja karena di sini banyak organisasi gitu. Dan mereka bisa sharing, mereka bisa tampil apa adanya, di sini tuh lebih diterima. Nah, terus akhirnya aku karena peduli sama isu identitas gitu. Terus pengen tahu lah kalau mereka kenapa-napa, terus yang bisa dikontak siapa, kalau mereka nggak ikut organisasi gimana, kayak gitu-gitu. Akhirnya aku bikinin KTP ini, KTPS. Terus yang tidak terikat organisasi tertentu dan mereka bisa perbanyak sendiri. Terus yang ini yang aku bayangin tentang, jadi setelah diperhati-perhatiin tuh hidupnya kayak di atas panggung itu loh mereka tuh. Jadi lama-lama tuh kayak semakin ngobrol, semakin kenal, semakin dekat gitu, mulai kebuka kisah-kisahnya gitu loh. Nah, jadi dari yang pertama mereka ceritain itu sebenarnya apa yang mereka tampilkan gitu di sehari-hari, dan itu tuh kadang palsu itu. Maksudnya bukan palsu negatif ya, tapi itu salah satu cara mereka survive. Karena mereka harus menyembunyikan identitas aslinya kan. Jadi ada yang jangan bilang-bilang, ya gue sebenarnya namanya ini gitu. Terus gue aslinya dari sini, tapi dia cerita gitu. Terus kalau kamu ke kota ini, gitu-gitulah. Jadi ada cerita-cerita itu. Jadi aku melihat bahwa mereka tuh hidupnya kayak di panggung gitu. Makanya terus mencoba menjadi kayak mereka. Kalau misalnya dandan nih, kalau mau ke kawinan atau mau kemana kan gak mau dandan menor dong gitu. Nah, tapi mereka merasa perlu gitu untuk kayak gitu, walaupun gak ada panggungnya. Jadi ini video atau? Ini yang video. Yang sebelah kiri itu foto waktu pas nyari yang paling pas makeupnya kayak gimana sih buat ngejar makeup kayak mereka gitu. Oh, ini kamu? Aku. Kamu kok cantik gitu. Kayak waria ya. Itu terus performannya di iCan waktu itu. sengaja dipilih di ruangan itu gitu, dengan waktu itu kan di ruangannya ada video wawancara sama mereka, ada karya-karyanya, apa, booth make up-nya, nanti aku tunjukin booth make up-nya Lasita, karya semuanya di bertiga ada di situ, dan juga ada timeline-nya hari-hari kita tuh ketemu, sehari ini ketemu siapa, ngapain aja, kayak gitu, makanya di ruangan. Nah yang ini gue gak ngerti nih, Jimmy Ong. Dia bikin latar belakang. Jadi Jimmy latar belakang sepanjang karirnya sebagai seniman tuh dia 20 tahun terakhir, 20 tahun terakhir dia banyak bekerja dua dimensi. Drawing dan lukisan, dua itu. Terus baru pas setelah dia bikin pameran yang tadi aku ceritain, Sita's Revenge itu, setelah itu baru dia terus datang ke sini dan mengganti pola berkaryanya dengan berinteraksi langsung sama dia dalam rangka mencari bagaimana caranya dia merasa drawing itu storytelling, dia mencari format-format seni rupa lain yang juga storytelling. Terus akhirnya dia mencoba beberapa kali mencoba dengan videos dari wawancara, terus kemudian macam-macam eksplorasinya belum selesai. Nah, salah satunya di Maxi Project ini dia melakukan itu, dia merekam hampir semua wawancara, pertemuan, sampai akhirnya men-stage sebuah film pendek bersama Mbak. Men-stage sebuah film pendek, semuanya belum selesai, semua karya yang dikerjain di project ini belum selesai. Dalam rangka pencarian itu, yang menarik dilihat dari ini sebenarnya metodenya, buat kalau Lasita sama Serial tuh ketemu, wah ada ini, wah, dikejar, ditanya terus gitu. Selama 2 bulan wawancara tuh semua hal baru menarik. Sementara Jimmy tuh dengan segera kemudian menariknya apa yang dia dari depan langsung tahu apa yang kira-kira menarik buat dia ekspor menjadi karyanya dia nih, yang sesuai sama body of works-nya yang pernah dia bikin sebelumnya. Nah, pertama yang dibikin Jimmy adalah Panjectures, yang kertas 4 di sini tuh itu semacam kalau resminya itu dia kayak hipotesisnya dia awalnya, dia bikin isinya apa sih? Makci hate their mothers. Oh ini pertanyaannya berhubungan sama Sitanya sih. Sebelumnya. Biasanya keterang dikit ya. Sebenarnya waktu itu Jimmy sempat wawancara Jimmy untuk ada naskah garasi yang waktu baju jadi ada satu session soal apa percakapan Sita dan waktu ini. Jadi kan legendanya in many legends apa di banyak legenda di dunia juga. Ya itu masalah Oedipus Kompleks, jadi Sita adalah ibunya Watu Gunung sebenarnya. Watu Gunung itu, jadi dia menikahi Sita. Dan ada conversation di garasi yang waktu soal mereka ngobrol, apakah aku pernah Sita mendengarmu, apakah aku pernah menjadi suamimu, apakah aku pernah menjadi anakmu. Jadi itu ulang di satu session. Aku waktu itu men-translate Jimmy, lalu kami mengubahnya jadi naskah. Nah itu sebenarnya berhubungan sama pertanyaan-pertanyaan dia dari sisi taknya gitu. Jadi cara wawancara kami ke perempuan-perempuan yang awalnya itu nggak ada pertanyaan yang baku yang sama, tapi caranya dia tuh kayak ini film yang saya tonton, aku harus ikut nonton. Jadi ada film Sita Sing the Blues kayak gitu, terus nonton itu, aku harus nonton ini, terus ini kisah Ramayana, ini terus Sita tuh kalau misalnya di sini berhenti cuman sampai Sitanya lompat kayak gitu, tapi kalau misalnya lompat melewati api sukses, tapi cerita sebenarnya Sita loncat dari gunung kayak gitu terakhirnya, dan dia jadi Mother of Earth gitu. Jadi cara dia mentransfer ke aku supaya aku bisa nanya ke perempuan-perempuan yang aku temuin tuh kayak gitu. Jadi menyamakan frekuensi apa sih yang dia pikirin gitu loh. Dan itu tuh juga sama akunya jadi crash. Karena dia tajam banget gitu mandang gendernya gitu. kayak karena tapi dia sendiri juga sebenarnya mau mempelajari sebenarnya perempuan seperti apa kayak gitu. Artinya si kisah Sita itu jadi kerangka Jimmy juga atau jadi itu kayak ada mirroring buat dia juga gitu. Hmm. Itu termasuk personal issue. Background-nya itu sebenarnya iya dari kisah personalnya juga, hidup personalnya dia juga gitu. Soal ibunya, neneknya kayak gitu-gitu. Jadi kita banyak sharing soal itu dulu, baru terus nanya gitu sama perempuan-perempuan itu, ntar ngobrol lagi pulang. Oh ini nih tadi tuh, karena kan kalau pas wawancara di videoin misalnya di Beringharjo gitu, ada ibu-ibu terus gak mungkin langsung nerjemahin kan, ibu ini bilang ini, enggak gitu. Tapi lebih ke, jadi prosesnya ngalir. Oh berarti besok tambahin pertanyaan yang ini, besok tambahin pertanyaan yang ini. Jadi semakin melengkapi, eh ternyata ibu ini bilang gini, oh iya, jadi kita diskusi gitu. Prosesnya kayak gitu. Nah ini terus dari yang itu Sita dan segala personalnya Jimmy dan lain-lain, sampai akhirnya dia ketemu Makci, polanya masih sebenarnya masih mirip, pertanyaan-pertanyaannya masih mirip. Makanya kan pertanyaannya ada yang di conjecture sini ada 5 ya. All Makci hate their mothers, gitu. So, all Makci want to be the perfect woman gitu. Baca ya. Terus all Makci want to be the best lovers to their men and be a good wife. Terus all Makci meet a girlfriend and they make bonds quickly that last a lifetime. Terus yang kelima, Makci are good with money. Nah ini pertanyaannya berhubungan banget sama Sita. Dia nanya ke perempuan-perempuan itu juga gitu, bagaimana kalian jadi ibu, bagaimana kalian menjadi istri, persis lah pokoknya. Ini masih berhubungan. Tapi kalau di Makci itu jadi ada kayak pertanyaan dia tuh yang karena dia gay, dia juga mempertanyakan ngapain kalian harus ngambil peran perempuan dan laki-laki kayak straight gitu. Ada pertanyaan itu masuk. Terus makanya dia jadi tajam banget ngelihatnya. Apakah ini waria beneran atau cuman crossdresser kayak gitu. Wah, dia bisa sangat emosional ketika kita ketemu yang ya gue sih dandan cuman buat entertain kayak gitu. Bukan karena gue pengen jadi perempuan. Ini yang menghasilkan duit. Kita ketemu juga yang gitu. Terus wah, jangan-jangan mereka semua crossdresser. Terus itu jadi kayak gitu dari pertanyaan. Jadi penting juga gitu. Maksudnya akhirnya kita juga enggak terlalu tertarik sama mereka yang cuman entertaining gitu. Maksudnya karena sehari-harinya enggak ada masalah yang lebih parah daripada yang sehari-harinya jadi waria itu. Karena mereka sehari-hari itu tetap cowok, terus yang salah satu yang main di kabaret ya. Itu sama tetangga-tetangganya baik banget. Tetangganya minjem ke sana baju, kostum dan lain-lain. Tapi beda sama yang sehari-harinya udah disuntik, udah jadi waria gitu. Setelah jalan project ini tuh ternyata yang dicari sama ketiga seniman ini tuh kualitas perempuan di dalam si waria ini. Jadi kalau dia cuman seperti Sarita misalnya kasusnya, dia hanya entertainer gitu, dia nggak peduli sebenarnya gendernya, dia mau cewek cowok kayak harus operasi, dan dia polos aja dalam wawancara misalnya bilang aku nggak mau operasi karena dengan itu aku nggak bisa orgasme. Bukan nggak ada ya, menjadi perempuan itu cuman apa ya, bajunya aja, luarnya aja, dalamnya intinya dia cuma ingin jadi entertainer gitu, nggak peduli apa gendernya. Nah yang mereka cari di setengah jalan ini, yang kelihatan mereka cari itu kualitas perempuan di dalam waria-waria itu, dan bagaimana mereka menghadapi masalah-masalah itu di tubuh laki-laki yang berdandan perempuan, yang bertransformasi jadi perempuan gak cuma berdandan. Terus itu yang ini yang kanan yang kata Astrid tadi waktu gunung, terus yang masih Jimmy ini, terus yang kiri Jimmy itu nggak kelihatan ya Bu Dita. Jadi dia tuh bikin video di dalam kamar mandi penginapannya sendiri. Terus Lasita bikin good makeup. Nah, di sini akhirnya kita ketemu bahwa beauty is genderless gitu. Karena cowok-cowok yang datang terus kita tawarin dandanin ya, mau kan mereka, dan mereka jadi cantik gitu. Terus banyak cewek-cewek yang datang enggak tahu caranya dandan. Sampai akhirnya kita bikin make up tutorial. Jadi caranya tuh gimana gitu. Nah, terus kalau misalnya lagi ada ini Sonya yang ngajarin. Kalau lagi ada Sonya asik, dia lebih expert lagi. Dia tahu caranya dandan stage, dia tahu caranya dandan hari-hari. Kayak gitu. Itu yang paling atas Acong. Itu dia aslinya. Before and after. Jadi emang jadi cantik Cong, udah deh Cong. Dipertimbangkan untuk tuh. Oh iya, terus dari situ juga ketemu bahwa waria-waria ini juga enggak semuanya dari kecil. Banyak yang dari kecil udah tahu di bahwa mereka tuh waria gitu, tapi ada juga yang udah punya anak dua, udah punya istri, terus cerai, terus dia jadi waria dan berkeluarga lagi dengan laki-laki. Terus ini terus Lasita bikin yang glossary of maci slang yang beda banget sama Debbie Sartian, beda banget sama yang di TV gitu. Terus jadi lokal sini ya tuh Jogja, karena kadang yang dijadiin bahasa slang mereka bahasa Jawa juga gitu. Terus mereka nambahin juga, jadi mereka kita undang ke iCare, terus mereka nyoret-nyoret nambahin, oh ini kurang nih, ini kurang, terus main-main sendiri terus nambahin gitu. Udah, terus ini artist talknya. Mana ya? Satu lagi. Hungry Ghost. Nah, ini Jimmy tuh katanya di Singapura ya, di, ada budaya yang Hungry Ghost Festival tuh di Cina ya, dari kalau meninggal terus keinginannya belum dapat terus dibikinin mockupnya terus apa sih bahasanya? Terus nah si waria-waria ini selalu punya keinginan pengen punya tas Chanel, pengen punya macam-macam banyak banget, dan setiap tahun yang meninggal banyak. Setiap tahun tuh banyak banget yang meninggal. Jadi karena AIDS, karena macam-macam lah, entah ketabrak kereta, entah pokoknya kisah menyedihkannya banyak lah gitu. Entah tapi sekarang sih infrastruktur negaranya udah maksudnya kayak mereka tuh diterima di rumah sakit, dulu tuh enggak, dulu polisi enggak mau gitu ngurusin mereka, sekarang mau, rada mau gitu. Tukang becak tuh juga enggak mau gitu, kayak udah parah banget, muntah-muntah dibawa sama tukang becak, tukang becaknya menolak kayak gitu-gitu. Nah terus akhirnya melalui itu Jimmy bikin yang performance Hungry Ghost ini. Jadi dia bikin semua, kita bareng-bareng bantuin kayak misalnya bikin cincin, bikin BH, bikin semua dari kertas, dari benda yang bisa dibakar. Terus sebenarnya kita nemu di toko-toko Cina di sini kayak mobil bagus gitu kan, udah print-printan gitu, tapi nggak mau gitu. Emang dia maunya dibikin dari kertasnya itu. Terus tuh yang kalau yang atas tuh kan ada rumah-rumahan, itu kayak celengan, jadi mereka bisa nulis keinginan apa yang belum tercapai atau keinginan teman kamu apa yang sudah meninggal yang belum tercapai. Terus dimasukin ke situ, terus didoain bareng-bareng sama kita, sama warianya juga. Idenya sebenarnya karena di Singapura Hungry Ghost ini dibikin untuk arwah-arwah yang tidak punya keturunan, artinya dengan logika kalau yang punya keturunan tuh nanti ada yang bakarin rumah-rumahan, baju-bajuan segala macam di dalam rumah untuk neneknya, bapak bapaknya segala macam. Nah yang nggak punya keturunan ini kan nggak ada yang ngasih dia bekal gitu, dari ngirimin dia makanan segala macam. Setiap setahun sekali di Singapura sama sebulan tuh ada offerings gitu di depan rumah festival memang untuk hantu-hantu yang nggak punya keturunan ini. Nah Jimmy tuh sebagai gay yang berkeluarga merasa dia ada di posisi yang sama, dia nggak akan punya keturunan. Seperti juga waria-waria ini, jadi dia pingin semacam ngomporin gimana caranya supaya bisa nggak ya kalau ini ditawarin sebagai ritual buat mereka terus ini berulang, mereka bikin sendiri nantinya kurang lebih gitu. Terus ternyata mereka senang sama bakar-bakaran ini. Iya. Oh kita khawatir sih awalnya, maksudnya semua yang ditampilin, semua yang kita tanyain itu penuh apa ya, etika, maksudnya kayak nggak boleh nanyain kecantikan gitu. Jadi kayak harus udah deket hati-hati dulu ya. Harus iya, jadi kayak serba terhambat sih, tapi ada batasannya tuh banyak. Nggak boleh nanyain kecantikan, nggak boleh termasuk kayak mereka kita apa, misalnya si Mami Tata salah satu leadernya kita undang terus dia disuruh lihat gitu di iCam. Terus ini menurutmu yang mana yang kita minta dikritik, terus yang dia nggak terima yang mana gitu. Ini juga dari pengalaman Lasita di Red District Project. Beda kalau misalnya sama PSK itu lebih ketat lagi, kalau waria lebih terbuka. Mereka justru pengen menunjukkan dirinya, tapi ya itu sebagai aliasnya ya. Bukan aslinya tetap gitu. Tapi mereka open, tapi bukan aslinya gitu. Nah, kalau PSK enggak bisa gitu. Lebih ketat lagi. Dari pengalaman itu, tadinya mau dibawa ke waria dengan cara yang demikian. Tapi terus ternyata mereka lebih terbuka dan lebih banyak pertanyaan yang bisa kita tanyain. Apalagi kalau udah deket tuh sampai kita bisa nanya nama aslinya gitu loh. Itu tuh kayak paling nggak boleh nanya nama aslinya. Tapi kadang mereka cerita sendiri gitu. Itu. Kalau di proyek Red District-nya Lasita kan tadi seperti udah diceritain Grace, sudah ada tujuan untuk ada cita-cita untuk menjembatani komunikasi antara yang tinggal di Sarkem dengan warga di sekitarnya. Kalau untuk proyek Maci ini ada proyek yang mengharapkan muncul dampak sesuatu nggak sih, atau memang berakhir di proyek seni ini aja, berupa performance, berupa video? Belum tahu, karena sebenarnya Red District Project yang awal itu juga bukan sudah dari awal ada cita-cita, enggak juga. Tapi seiring dengan perjalanannya, jadi itu Lasita sebagai seniman tertarik sama PSK, dia jadi rajin datang ke sana. Tapi terus berkembang terus. Wah, saya tertarik nih dengan ini gitu. Berkembang terus sampai akhirnya bikin studio di situ. Oh, ternyata ada masalah antar kampung, antar gang sebelah sama sebelahnya. Oh, ternyata ada ini, ada itu. Oh, ternyata ada seniman yang mau bantuin, kayak gitu loh. Jadi berkembang. Jadi nggak dari awal ada target, ada ekspektasi. Tujuannya ini nggak ada. Memang belum sampai situ sih. Maksudnya belum ketahuan kayak. Kan satu-satunya yang dijadiin batasan awalnya proyek ini tuh, oke, kita akan bekerja bareng 1,5 tahun gitu. Waktu, bukan tujuan gitu, yang menjadi batasan. Juga waktu mereka mulai membreakdown penemuan-penemuan yang jadi karya atau apa yang bisa dengan mudah dilihat orang sebagai karya seni, serial dengan ide ID card-nya sederhana aja sih, judul karya terus habis itu ada tahun kan di belakangnya, selesai gak nih 2012? Jelas gak mungkin dong, orang macinya banyak banget gitu, dan akan terus bersama gitu. Sampai akhirnya dari itu proyek yang jalan terus gitu. Terus setelah 15 orang yang pertama di printin ID card-nya mulai ngasih datanya lagi, terus dia juga mikir dong, ini gimana ya caranya supaya jadi lebih gampang gitu, kayak wow. Terus tadi bikin website itu dia juga sudah mulai memikirkan itu pada akhirnya ya. Gimana caranya supaya ini bisa di generate, nggak apa-apa deh gue yang ngeprintin gitu, misalnya dia yang ngeprintin tapi datanya masuk sendiri, nggak perlu jalan-jalan konsep-konsep Prambanan atau apa gitu. Sama kayak Hungry Ghost yang ini juga kan dia pinginnya bisa ngomporin, tapi gimana ya? Maksudnya kalau cuma disodorin gitu aja, tidak menjadi kesadaran kan itu ya bisa aja ya, di order, dikasih duit, lo bikin dong gitu. Tapi yang dia mau kan sebenarnya dari makcinya, wah lucu nih kita bikin sendiri buat baik, karena banyak banget kan kayak acara yang atas nama silaturahmi gitu, kayak buka puasa atau apa, mereka punya lebih banyak itu daripada misalnya ibu-ibu atau apalagi bapak-bapak, mereka punya banyak banget. Jadi sebenarnya Hungry Go sebagai ritual tahunan nih mungkin banget untuk ditawarkan ke mereka. Ya belum tahu, lihat aja. Gimana, ada yang mau bertanya atau berkomentar tentang proyek Makcik ini? Ada. Saja kamu sebagai anak ikon yang menginisiasi proyek ini. Anak Ican. Kalau waria-warianya itu waktu datang kebanyakan komentarnya apa? Waktu melihat video mereka, melihat bahasa mereka di merasa dipromosiin itu. Sih seneng banget seneng banget akhirnya ada cara lain untuk, oh iya, aku ingat pas di Nyambung tuh berapa kali ya soalnya tuh bilang, wah gila kalian tuh bisa masuk banget tuh dan mereka bisa sampai terbuka banget gitu dibanding beberapa researcher yang datang ke sini. Jadi kayak mereka juga punya masalah sama researcher. Jadi cara researcher datang ke mereka, ngambil data mereka terus pergi aja terus nggak tahu ada apa, mereka juga tidak diterlibatkan lebih lanjut, itu mereka tersinggung sekali. Jadi sebenarnya lebih sulit pas kami mau datang ke sana karena udah ada sekian mahasiswa yang ngambil tema mereka, ada sekian researcher dari mana-mana datang ke mereka. Jadi pas kita tuh jadi tapi ternyata ketakutan itu tidak beralasan. Maksudnya ya pas kita datang ke sana ya emang karena kita bukan researcher ya kan bingung ya. Karena kesini mau ngapain, mau main. Enggak tahu gitu maksudnya. Mau nongkrong ya emang enggak tahu juga. Terus goalnya apaan? Enggak tahu. Ya emang pengen kenal kalian, pengen tahu hidup kalian gitu. Pengen mengalami gitu. Terus malah akhirnya jadi main bareng. Mabok bareng dan lain-lain. Oke, ada lagi. Mungkin kalau enggak ada, kita bisa menutup yang kamu mau tadi dia mau tanya Lika kenapa pakai istilah makcik. Iya. Itu tuh panjang banget. Jadi dari pertamanya tuh gara-gara ada Jimmy kan apa-apa harus jadi bahasa Inggris tuh. Terus kita akhirnya membreakdown. Aku sih membreakdown jadi masalah gitu. Transseksual, transgender, transvestite. Cross dresser, banci, wadam, waria, zaman suatu dipanggil wadam, wandu, wadam, wanita Adam, female Adam, female Adam. Terus sejak zaman siapa Gus Dur mulai ada waria gitu penyebutannya. Terus priawan. Oh iya, terus kita nanya kalau buat itu kan cowok yang jadi cewek, kalau cewek jadi cowok ada priawan gitu. Terus tapi akhirnya karena pelik gitu perdebatannya soal penamaan, mereka sendiri manggilnya makci satu sama lain. Mak siapa ya, terus kalau ditanya jadi mak tuh apa, makci. Dari istilah Melayu kan makci. Tante ya, kalau Melayu ya. Bukan tante. Di Surabaya emang. Makci. Makci gue. Bibi. Anti. Akhirnya karena mereka menyebut itu, terus kita makci aja deh. Biar gak ribut. Iya. Oke. Terima kasih Feria. Grace juga makasih. Setelah presentasi dari dua proyek individu ini, kita akan lanjut ke proyek presentasi proyek Artcom. Mau ada break atau tidak ada? Mungkin sambil kayak tadi aja 5 menit ambil. Oke, dari 5 menit ambil kopi, makanan, senam-senam. Iya, nambah. Ya, pokoknya nanti begitu tak panggil semua. Yang artinya berarti berapa? Iya, satu jam malam. Nggak ada pengalihan internet. Obat dari internet. Kamu lagi nangis deh. Oh iya, kalau mau tahu update-nya bisa buka Tumblr-nya, itu tadi juga logbook-nya bisa di-download. Oh. Makci. Tumblr makciproject.tumblr.com. Yang bisa di-download. Makci project logbook ada, video ada. Pokoknya nanti kalau kita bikin apa lagi ke depannya sampai tahun setengah kan ini, itu ada di situ terus. Itu berarti sampai bulan apa? Enggak tahu, tahun 2014 pertengahan ya harusnya, atau 2012 akhir gitu. Tapi mungkin panjang juga sih, nggak tahu, jadi semuanya ngalir aja. Ngalir. 0858 5472.